Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabih, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini, hanya dengan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita, sehingga kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Pada pertemuan yang telah lalu, kita masih membacakan beberapa faidah-faidah yang bisa diambil dari hadis yang pertama. Kemudian setelah itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan salah satu masalah, yaitu ayyuhuma afdalu al-ilmu amil jihadu fi sabilillah. Permasalahan manakah di antara keduanya yang lebih utama, antara ilmu atau jihad fi sabilillah, di mana dua amalan ini adalah amalan yang agung, talabul ilm dan juga jihad fi sabilillah. Manakah di antara keduanya yang lebih utama? Maka kita baca saja jawaban dari Asy-Syaikh. Al-ilmu min haitsu huwa ilm afdalu min al-jihad fi sabilillah. Ilmu dari sisi dia adalah ilmu, adalah lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Jadi ilmu kalau dilihat dari sisi amalannya saja, dari sisi yang dicari atau yang diamalkan, tanpa melihat sisi-sisi yang lain, sisi pelakunya atau sisi keadaan atau zamannya, maka pada asalnya ilmu, talabul ilm, lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Kenapa? Li'annan nasa kulluhum muhtajuna ilal ilm. Karena yang namanya manusia, semua butuh kepada ilmu. Iya. Ana tadi minum butuh ilmu enggak? Butuh, ya. Kalau sebelum minum ngapain? Hah? Apa yang dibaca? Iya. Waqad qala al-imamu Ahmad, Al-Imamu Ahmad rahimahullah mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahhat niyatuhu. Ilmu, kata Al-Imamu Ahmad, la ya'diluhu syai', tidak ada yang sepadan dengan amalan ini sesuatu pun, namun dengan syarat liman sahhat niyatuhu, bagi siapa yang benar niatnya, bagi siapa yang baik niatnya. Namun bagi siapa yang niatnya jelek, buruk, salah, maka justru yang akan didapat kebalikannya. Ya, dia akan terjatuh ke dalam jurang kebinasaan. Di antara salah satu orang yang pertama kali akan dilemparkan ke dalam api neraka adalah qari, talibul ilm, namun niatnya buruk, kan? Sudah kita lewati. Wala yumkinu abadan an yakuna al-jihadu fardhu 'ainin. Liqaulillah ta'ala wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Kemudian sisi yang lain, dan tidak mungkin selama-lamanya kalau jihad ini hukumnya fardhu ain. Enggak mungkin jihad itu fardhu ain. Apa itu? Wajib atas setiap muslim. Semua muslim wajib berangkat jihad. Itu tidak mungkin, kata beliau. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman liqaulillahi taala, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah." Dan tidaklah sebatasnya kaum mukminin mereka lari ke medan jihad kaffah seluruhnya. Artinya mesti harus ada yang ditinggalkan. Ya. Falau kana fardhu ain la wajaba ala jamil muslimin, kata Syekh. Andaikan jihad itu fardhu ain, niscaya jihad itu wajib atas semua kaum muslimin untuk berangkat. Dan juga firman Allah taala, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Andaikan ada suatu ta'ifah, beberapa orang, min kulli firqah, dari setiap kelompok, ya. Andaikan ada beberapa orang dari setiap kelompok itu yang la nafar, yang tidak lari ke medan jihad. Ai waqa'adat ta'ifah, ya, beberapa orang ini duduk, enggak lari ke medan jihad. Ngapain? Liyatafaqahu fid-din. Untuk mereka tafaqquh fid-din. Mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mendalami agama. Wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dan agar mereka, orang-orang yang tadinya tafaqquh fid-din, bisa memberikan peringatan kepada kaumnya apabila kaumnya telah kembali dari medan jihad kepada mereka, la'allahum yahdharun, sehingga mereka takut. Ya, kalau semuanya berangkat, nanti siapa yang talabul ilm? Nanti siapa yang memberikan peringatan kepada umat? Nanti siapa yang menjelaskan mana yang halal, mana yang haram? Nanti siapa yang menjelaskan tentang akidah dan seterusnya? Maka di sini kata Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan justru ada beberapa orang, ya, dari setiap kelompok yang tidak berangkat ke medan jihad. Itu artinya enggak semuanya berangkat, ya, tidak fardhu ain. Barakallahu fiik. Jelas, ya. Dan di sini juga ada keutamaan ilmu, ya, di mana seorang alim, ya, tidak berangkat sekalipun ke medan jihad, itu artinya talabul ilm atau ilmu lebih utama. Ya. Ini dari sisi amalannya, ya, tanpa melihat sisi-sisi yang lain. Barakallah. Dan di antara yang menggugurkan kewajiban jihad, ya, disebutkan dalam kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar adalah al-alim alladzi la yujadu ghairuhu fil balad, ya, adalah seorang alim yang tidak didapati selainnya di dalam negeri. Ya, ya, di antara yang tidak wajib jihad yang adalah seorang alim yang mana tidak didapati yang seperti orang alim ini di dalam negeri tersebut. Li'annahu law qutila laftaqaran nasu ilaih. Karena andaikan misalnya seorang alim ini berangkat ke medan jihad kemudian terbunuh, manusia akan butuh kepada orang alim ini, ya. Idza yumkinu li ahad an yahilla mahallah. Karena tidak mungkin ada seorang yang bisa menggantikan posisi seorang alim tersebut, ya. Ya. Jelas, ya. Fa idza kana la yujadu man huwa afqahu min yasqutu anhul khuruj lil jihad. Maka apabila tidak didapati orang yang lebih faqih dari dia, maka yasqutu anhul khuruj, gugur darinya untuk keluar berjihad. Kenapa? Nadhran li hajatil muslimin lah. Karena memandang hajatnya kaum muslimin terhadap seorang alim tersebut. Kan enggak mungkin pulang jihad habis itu langsung jadi seorang alim. Ya enggak, butuh belajar dulu, ya kan? Barakallahu fiik. Kemudian kalau misalnya ditinjau dari sisi yang lain, walakin bikhtilafil fa'ili, واختلافi الزمani قد نقول لشخصin الأفضل في حقك الجهاد. Akan tapi dengan berbedanya pelaku, ya, ini dia dari sisi yang lain, dari yang melakukannya. Kalau tadi dilihat dari sisi amalannya, jelas ya. Waktilafi zaman, atau dengan berbedanya waktu, ya, dilihat dari sisi waktunya, zamannya, keadaannya. Qad naqulu li syakhsin, terkadang bisa kita katakan kepada seorang, ya, yang melakukan al-afdalu fi haqqikal jihad, yang lebih utama pada hakmu, bagi kamu adalah untuk berjihad. Jelas ya. Wali akhar al-afdal fi haqqika al-ilm, dan kita katakan kepada orang yang lain, yang lebih utama bagi kamu adalah untuk menuntut ilmu. Jelas ya. Jadi kalau dilihat dari sisi pelakunya, orangnya, maka beda-beda. Ya, kadang bagi si A yang afdal bagi kamu jihad, bagi si B yang afdal bagi kamu menuntut ilmu. Bagaimana ini? Fa idza kana syuja'an qawiyan nashitan wa laysa bidzaka dzaki fal afdal lahul jihad. Maka apabila dia adalah seorang yang pemberani, kuat, semangat, namun dia laysa bidzaki, tidak cerdas, ya. Kalau belajar enggak nyantol-nyantol, ya, enggak paham-paham. Ya kan? Maka fal afdhal lahu al jihad, yang afdhal baginya untuk berangkat jihad. Li annahu al yaqubih, karena hal itu lebih pantas baginya. Wa idza kana dzaqiyan hafizan qawiyal hujjah fal afdhal lahu al ilm, namun apabila orang tersebut dzaqi, cerdas, hafiz, ya, cepat menghafalnya, qawiyal hujjah, kuat argumennya, ya, fal afdhal lahu alim, maka yang utama bagi dia adalah menuntut ilmu. Wa hadza bi'tibaril fa'il, ini kalau ditinjau dari sisi fa'il, pelakunya. Jelas ya. Mungkin nanti di antara antum ada yang alasan, Ustaz, anak belajar rankingnya terakhir terus enggak pernah mudeng ini, berarti yang afdal bagi anak enggak belajar nih ya. Tapi kalau cari duit pinter, atau kalau kerja kuat bantuin orang tua, gimana nih? Hah? Ya, barakallahu fiik. Jadi di sana ada ilmu-ilmu yang hukumnya fardhu ain untuk kita pelajari. Artinya setiap muslim wajib untuk mempelajarinya. Jelas ya. Apa patokannya ilmu yang fardhu ain? Ya, kita baca keterangan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Wa qad yakunu talabul ilmi wajiban 'alal insani ainan ay fardhu ain. Dan terkadang menuntut ilmu itu wajib bagi manusia, ainan ay fardhu ain, bagi setiap muslim. Semua wajib mempelajari ilmu tersebut. Patokannya bagaimana yang wajib ain? Wa dhabituhu an yatawaqqafa 'alaihi ma'rifatu ibadatin yuridu fi'laha aw mu'amalatin yuridu al-qiyama biha, fa innahu yajibu 'alaihi fi hadhil hal an ya'rifa kayfa yata'abbadu lillahi bi hadhil ibadah wa kayfa yaqumu bi hadhihi al-mu'amalah. Wa ma'ada dhalika min al-ilm fa fardhu kifayah. Ya, patokannya menuntut ilmu itu fardhu ain adalah ayatawaqqaf 'alaihi ma'rifatu ibadah, di mana ketika seorang hamba ingin mengetahui suatu ibadah yang akan dia lakukan, atau dia ingin mengetahui suatu muamalah yang akan dia tunaikan, itu yatawaqqaf 'alaihi. Ya, terbatas, tidak akan bisa terlaksana kecuali dengan menuntut ilmu. Maka menuntut ilmu tersebut wajib. Jelas ya. Contoh misalnya, antum mau melakukan ibadah sholat, sholat lima waktu kan wajib ya. Nah, kan gak mungkin seorang melakukan ibadah sholat sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kecuali dengan menuntut ilmu. Maka menuntut ilmu, belajar tentang sholat wajib ain. Jelas ya. Nah, Ketika sholat disyaratkan untuk toharoh, ya, maka belajar toharoh wajib juga, ya, harus kita pelajari. Barakallahu fiik. Atau muamalah, ya, bagi abah, ya, dia pengen berdagang, pengen jadi saudagar, maka butuh dia mempelajari ilmu tentang buyu jual beli, ya, di sana ada jual beli yang diharamkan, ya, jangan sampai dia terjatuh ke dalamnya tanpa sadar karena kejahilannya. Jelas ya. Fa innahu yajibu alaihi fi hadhil hal, maka wajib baginya pada keadaan ini untuk mengetahui bagaimana dia beribadah kepada Allah dengan ibadah ini. Bagaimana dia melaksanakan muamalah ini, ya. Adapun selain dari hal tersebut yang dia tidak melaksanakan ibadah tersebut, atau misalnya dia tidak melakukan muamalah tersebut, maka hukumnya fardu kifayah. Ya. Baru antum enggak, ya, belum haji misalnya, ya, fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Idza qama bihi man yakfi saqata 'anil baqin, atau sara fi haqqi ghairihi sunnah, ya. Apabila sudah ada orang yang melakukannya dan sudah mencukupi, maka bagi yang lain gugur kewajibannya menjadi sunnah. Jelas ya? Jadi antum, ya, walaupun misalnya enggak pinter, ya, tapi antum dituntut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Begitu pula ketika ingin bermuamalah, ya, bermuamalah sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, dan itu butuh ilmu. Maka tetap belajar, ya. Kemudian ini ditinjau dari sisi pelakunya, ya. Terkadang bagi A yang afdol adalah menuntut ilmu, terkadang bagi si B menuntut, ya, yang afdol adalah berjihad. Kemudian beliau menyebutkan dari sisi yang lain, wa amma bi'tibari zaman fa innana idza kunna fi zamanin kasara fihi al-ulama wahtajat as-suhur ila murabitin fal afdal al-jihad, ya. Dilihat dari sisi yang lain, dari sisi waktu, ya, keadaan zaman. Adapun kalau dilihat dari sisi waktu, fa innana, maka kita, idza kunna fi zaman, ketika berada di suatu waktu, suatu zaman, kasra fihi ulama, yang sudah banyak padanya para ulama, wahtajat as-suhur ila murabitin, sedangkan di sana ada tempat-tempat yang dikhawatirkan akan diserang musuh, dan tempat tersebut membutuhkan adanya orang-orang yang berjaga, maka fal afdal al jihad, maka pada keadaan seperti ini untuk berjihad, berjaga-jaga. Jelas ya. Namun wa in kunna fi zamanin tafashsha fihi al jahlu wa bada'atil bid'ah tazharu fil mujtama' wa tantashir fal ilmu afdal. Namun jika kita hidup di zaman yang mana tersebar pada zaman tersebut kejahilan, manusia tidak mengetahui ilmu agama, sehingga dengan itu wabada'atil bid'ah, muncul kebid'ahan-kebid'ahan, tadhhar fil mujtama, menyebar di masyarakat, watantashir fal ilmu afdal, maka ketika zaman seperti ini menuntut ilmu lebih utama. Jelas ya. Lah kita zamannya gimana nih? Walhamdulillah, ya, negara kita tanpa antum sudah aman, sudah dijaga oleh TNI, ya. Justru lebih condong ke yang kedua. Banyak manusia yang tidak tahu tentang ilmu agama. Maka di situ dibutuhkan para thullabul ilm yang menjelaskan ilmu agama kepada mereka. Banyak kebid'ahan-kebid'ahan yang tersebar. Dibutuhkan para thullabul ilm yang menjelaskan kepada umat tentang kebid'ahan tersebut. Wa hunaka salasatu umurin tuhattimu ala talabil ilm, dan di sana ada tiga perkara yang mengharuskan seorang untuk menuntut ilmu. Yaitu pertama, bid'ahun bada'at tadhharu syururuha, kebid'ahan-kebid'ahan yang mulai nampak kejelekannya. Ketika sudah mulai banyak kebid'ahan, maka seyogianya bagi kita untuk menuntut ilmu agar kita tidak terjatuh ke dalam kebid'ahan tersebut dan bisa menjelaskan kepada manusia tentang kebid'ahan tersebut. Kedua, al-ifta bi ghairi ilm, munculnya fatwa-fatwa tanpa ilmu. Ya, banyak orang berani berfatwa dalam masalah agama tapi dengan tanpa ilmu. Maka seyogianya bagi kita ketika keadaan seperti ini menuntut ilmu supaya kita tidak terbawa oleh fatwa tersebut dan bisa menjelaskan kesalahan fatwa tersebut. Kemudian jadalu katsir atau jadal katsirun fi masail bi ghairi ilm, ya, banyaknya perdebatan pada masalah-masalah tapi tanpa ilmu. Banyak manusia yang ngeyel, ya, kalau dibilangin tentang masalah ilmu agama tapi ngeyelnya tanpa ilmu, ya, menolak tanpa ilmu. Maka pada keadaan seperti ini seyogianya bagi kita untuk menuntut ilmu, ya, supaya bisa membantah mereka. Ya, wa idza lam yakun murajjih fal afdhal al ilm. Kemudian ditutup, dan jika di sana tidak ada hal-hal yang menguatkan untuk tidak menuntut ilmu, ya, maka yang afdol pada asalnya adalah menuntut ilmu. Jelas ya? Ini jawaban beliau tentang manakah yang lebih utama antara ilmu atau jihad. Maka kalau ditinjau dari amalannya tanpa melihat yang lain, maka pada asalnya menuntut ilmu lebih utama daripada jihad fisabilillah. Namun kalau dilihat dari tinjauan yang lain, misalnya dari tinjauan pelakunya, dilihat pelakunya. Kalau pelakunya misalnya dia kuat, pemberani, semangat, namun dia enggak pinter, enggak cerdas, kalau belajar enggak dong-dong, maka yang utama bagi dia berjihad. Namun kalau dia orang yang cerdas, cepat menghafal, kuat argumennya, maka yang afdal bagi dia adalah menuntut ilmu. Ini ditinjau dari sisi pelakunya. Kalau ditinjau dari sisi waktunya, kalau dia tinggal di waktu yang mana sudah banyak padanya para ulama, sedangkan keadaan justru tidak aman negaranya, dikhawatirkan adanya serangan-serangan musuh, maka yang afdal pada keadaan seperti itu untuk berjihad, berjaga-jaga. Namun jika kita berada di tempat yang aman tapi tafasya fihi al-jahl, keadaannya ya, tersebar padanya kejahilan dan muncul kebidahan-kebidahan di tengah masyarakat, maka yang wajib atau yang afdal pada keadaan tersebut untuk menuntut ilmu. Barakallahu fiik. Kemudian sebelum kita lanjutkan, di sana ada faidah yang bagus dari Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ketika beliau menyebutkan ayat Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ayat 122, itu yang tadi kita baca, wa ma kana al-mu'minuna yanfiru kaffa falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kata Allah, dan tidaklah sepantasnya bagi kaum mukminin untuk mereka berangkat lari ke medan jihad seluruhnya. Maka andaikan ada beberapa orang dari setiap kelompok yang tidak lari, ya, berangkat ke medan jihad, ngapain? Liyatafaqahu fid-din, untuk tafaqquh fid-din, mempelajari ilmu agama. Waliyunziru qaumahum, dan untuk memperingatkan kaumnya. Idza raja'u ilaihim, apabila kaumnya telah kembali dari medan jihad ke mereka, la'allahum yahdharun, sehingga dengan itu mereka bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Asy-Syaikh menyebutkan fa fi hadza fadilatul ilmi, maka pada ayat ini terdapat keutamaan ilmu. Wa khususan al-fiqhu fid-din, terkhusus al-fiqhu fid-din, ya, wa annahu ahammul umur, ya, memahami agama dan bahwasanya al-fiqhu fid-din adalah perkara yang paling penting. Wa anna man ta'allama 'ilman fa'alaihi nashruhu wa basthuhu fil ibadi wa nasihatuhum fih. Ya. Kemudian faedah setelahnya, dan bahwasanya di sini kan Allah mengatakan liyatafaqahu fid-din, tujuannya. Kenapa mereka enggak berangkat jihad? Tujuannya supaya mereka tafaqqu fid-din, mempelajari ilmu agama. Nah, di sini kan ada keutamaan ilmu. Kemudian yang kedua, wa anna man ta'allama 'ilman. Dan bahwasanya yang siapa yang mempelajari ilmu, fa 'alaihi nasyruh, maka seyogianya bagi dia untuk menyebarkannya. Seyogianya bagi dia untuk mendakwahkannya, mengajarkannya ke tengah-tengah hamba Allah Subhanahu wa taala, menasihati manusia dengan ilmu. Ini faedah kedua. Dari ayat mana? Wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, dan agar mereka memperingatkan kaum mereka apabila mereka telah kembali kepadanya. La'allahum yahdharun, sehingga mereka takut kepada Allah. Ya. Fa inna intisharal ilmi 'anil 'alimi min barakatihi wa ajrihi alladhi yunma lahu. Maka sesungguhnya tersebarnya ilmu dari seorang alim ini termasuk barokahnya seorang alim tersebut dan pahalanya seorang alim tersebut, alladhi yunma, yang akan terus berkembang, yang akan terus mengalir, ya apa, idza mata ibnu adam inqata 'amaluhu illa min salas, ya apabila ibnu adam mati maka amalnya terputus kecuali dari tiga, yaitu dari apa, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan oleh orang lain, ya, diajarkan kepada yang lain, kemudian yang lain mengamalkan ilmu tersebut terus mengalir. Jelas ya. Nah, kita enggak kebayang berapa banyak pahala Rasulullah, pahala sahabat, karena ilmu yang kita amalkan sekarang ya melalui mereka, mereka mendapatkan pahala atas apa yang kita amalkan. Jelas ya. Wa amma iqtisarul 'alimi 'ala nafsihi wa 'adamu da'watihi ila sabilillahi bil hikmati wal mau'izatil hasanah wa tarku ta'limil juhal ma la ya'lamun fa ayyu manfa'atin hasalat lil muslimin min. Adapun ketika seorang alim membatasi untuk dirinya saja ilmunya dan tidak mau berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah dan dengan nasihat yang baik, tidak mau mengajari orang-orang juhal yang tidak tahu tentang ilmu agama, maka fa ayyu manfaatin hasratil muslimin amin, kata beliau, maka manfaat apa yang didapatkan oleh kaum muslimin dari seorang alim seperti ini. Jelas ya. Ya masih mending kalau misalnya ilmunya diamalkan, ya. Ya kalau enggak diamalkan bumerang ilmunya. Al-Qur'an hujjatun laka au alaik. Quran ini bisa hujjah bagi kamu, yang membela kamu di hadapan Allah, atau justru yang membantah kamu, ya. Barakallahu fi. Wa ayyu natijatin nutijat min ilmihi, dan hasil apakah yang dihasilkan dari ilmu yang dia miliki? Terbatas pada dirinya, ya. Wa ghayatuhu ayyamut, dan puncaknya akhirnya seorang alim atau ilmu yang ada pada seorang alim seperti ini, puncaknya ayyamut, orang ini mati, fayamut ilmuhu wa samratuhu, ketika orang ini mati, alim ini mati, maka ilmu dan buah dari ilmu akan hilang juga, ya kan, karena enggak disebarkan. Wa hadza ghayatul hirman liman atahu Allahu ilman wa manahahu fahma, dan inilah puncak dari seorang terhalangi dari kebaikan. Sudah dikasih ilmu, ya, liman atahu Allahu ilman, dan sudah dikasih pemahaman terhadap ilmu, kok enggak mau diajarkan, enggak mau disebarkan, ya, terhalangi dari berbagai macam kebaikan yang sangat besar. Jelas ya. Maka dari sini kita nasihatkan kepada kita pribadi dan kepada antum sekalian thullabul ilm, ya, kalau antum sudah lulus, ya, ajarkan ilmu yang sudah antum pelajari, ya. Ketika ada lowongan-lowongan di mana di situ bisa antum menyebarkan ilmu, maka ambil, ya. Barakallahu fiik. Kemudian setelahnya, wa fi hadhil ayati aydan dalilun wa irsyadun wa tanbih latif li fa'idatin muhimmah. Dan pada ayat ini juga terdapat dalil dan bimbingan, arahan, isyarat yang tersirat, yang lembut terhadap suatu faedah yang penting. Apa itu? Wahia annal muslimina yambagi lahum an yu'iddu likulli maslahatin min masalihihim al'amati man yaqumu biha wa yuwaffiru waqtahu 'alayha wa yajtahidu fiha wa la yaltafitu ila ghairiha litaquma masalihuhum wa tatimma manafi'uhum. Bahwasanya kaum muslimin seyogyanya bagi mereka, ya, kaum muslimin sepantasnya bagi mereka untuk mempersiapkan adanya orang-orang yang mau menegakkan, yang mau bertanggung jawab terhadap maslahat-maslahat mereka secara umum. Sebagai contoh, maslahat diniyah, maslahat agama yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin bagaimanapun butuh terhadap seorang alim yang akan menjelaskan perkara agama mereka. Kalau enggak butuh lah, bagaimana seorang muslim, ya? Cuma sekedar identitas muslim, enggak tahu mana halal, enggak tahu mana haram, enggak tahu bagaimana akidah Islamiyah, ya. Ketika mereka futur, ketika mereka sedang malas-malasan beribadah, ada yang mengingatkan, ada yang menyemangati, butuh terhadap seorang yang seperti ini. Maka bagi seorang muslim untuk menyiapkan orang-orang yang seperti ini, wa yuwaffir waqtahu, dan orang ini yuwaffir waqtahu, mengkonsentrasikan waktunya, banyak waktunya dihabiskan untuk hal tersebut, thalabul ilm, mengamalkan dakwah, wa yastahid fiha, dan dia bersungguh-sungguh padanya, wa la yaltafit ila ghairiha, dan tidak menoleh kepada perkara yang lain, enggak nyambi, ya, enggak nyambi dengan sambian yang lain, sehingga dia bisa terkis, ya, bisa fokus, dan hasilnya akan lebih baik. Tujuannya apa? Litaquma masalihuhum, agar terjadi kemaslahatan kaum muslimin seluruhnya, wa tatimma manafi'uhum, dan agar sempurna manfaat-manfaat yang akan diraih oleh kaum muslimin, ya. Ya sekarang aja alhamdulillah antum, ya, kalau ada perkara agama, ada pertanyaan soal, alhamdulillah masih ada siapa? Ustadzul Mukti tanya, masih ada Ustadz Rijal, masih ada Ustadz Sanin, ya. Tapi kan enggak selamanya mereka itu akan hidup, ya. Maka antum persiapkan. Walitakuna wijhatu jami'ihim wa nihayatu ma yaqsiduna qasdan wahidan, ya. Dan agar tujuan seluruh kaum muslimin dan visi dan misi yang mereka tuju adalah satu. Apa itu? Qiyamu maslahati dinihim wa dunyahum, agar supaya tegak kemaslahatan, kebaikan, baik dari sisi agama maupun dari sisi dunia. Kalau di ayat ini dari sisi dunia, bagaimana? Pada sisi apa? Itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan ada yang berjaga, ada yang berjihad, ya kan? Dari sisi agama, Allah perintahkan ada orang-orang yang fokus belajar ilmu agama dan mengajarkannya. Jelas, ya? Sehingga akan tegak semua kemaslahatan kaum muslimin. Jelas, ya? Walau tafarraqat at-turuq wa ta'addadat al-masyarib, walaupun jalannya berbeda-beda, ya, tempatnya beda-beda. Ini ada yang di markis min marakisi al-ilm, ya kan? Belajar ilmu agama. Ini ada yang di perbatasan-perbatasan berjaga-jaga, ya. Fal a'mal mutabayyinah. Amalnya berbeda-beda, namun wal qasdu wahid. Namun maksudnya satu. Itu apa? Supaya tercipta kemaslahatan kaum muslimin baik dari sisi agama maupun dari sisi dunianya. Ya. Ya kalau misalnya dari sisi agama saja perhatikan enggak diperhatikan sisi dunianya, ya antum bisa bayangkan ya di negara-negara yang konflik ya. Kita enggak bisa belajar kayak gini ya. Wa hadhihi min al-hikmah al-'ammah an-nafi'ah fi jami'il umur. Dan ini termasuk hikmah yang umum yang sangat bermanfaat pada semua perkara. Ya, pada semua perkara. Jadi yang namanya orang ya, ketika dipasrahi dengan suatu amalan itu akan lebih baik. Satu amalan saja fokus padanya itu akan lebih baik hasilnya daripada dipasrahi dengan banyak amalan, akan kacau. Ya kan? Seorang contoh misal, di sini ada misalnya ada seorang ustaz. Di samping ustaz dia jadi security. Habis itu jaga maksof. Habis itu jadi bendahara. Habis itu tukang kebersihan. Habis itu jaga apa lagi? Jadi musrif dan seterusnya. Bagaimana hasilnya seorang ustaz ini? Hah? Hasilnya ketika masuk kelas ngantuk. Ya kan? Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maslahat agamanya enggak tertunaikan. Dan yang lain juga akan terbengkalai. Jelas ya? Ini faedah yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ketika membawa ayat dari surat Taubah ayat 122. Barakallahu fi. Udah masuk saya. Insyaallah ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi diri kita pribadi dan kepada antum semua. Ila huna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal hadzakumullah.